Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, athani alla yastakbira minal istifadati mimman huwa dunahu. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar dalam pengajarannya. Kemudian beliau memasuki adab yang kedua, yaitu alla yastakbira minal istifadati mimman huwa dunahu. Hendaknya seorang pengajar itu tidak merasa sombong dan juga tidak merasa enggan untuk mengambil faedah dari seseorang yang tingkatannya itu ada di bawahnya. Atau mudahnya, seorang pengajar itu hendaknya tidak sombong atau enggan untuk mengambil ilmu dari seseorang yang secara tingkatan itu ada di bawahnya. Kemudian beliau mengatakan, qawluhu, ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabuddarisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan wa alla yastankifa minat ta'allumi mimman huwa dunahu. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak merasa enggan, ya tidak merasa sombong untuk belajar atau mengambil ilmu dari orang yang tingkatannya itu ada di bawahnya. Di bawah dari sisi apa? Fi sinnin, ya, dari segi usia, au nasabin, atau dari sisi atau segi keturunan, nasab, au syuhratin, atau lebih bawah dari sisi popularitasnya, au dinin, atau dari segi agamanya, au fi ilmin akhara, ataupun pada ilmu-ilmu yang lain. Hadza adabun rafi'un. Ya, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ini merupakan adab yang mulia. Wa khuluqun jamilun. Dan ini juga merupakan akhlak yang indah. Apa itu? An yakunal alimu, ya bahwa seorang ulama atau seorang ustad atau seorang pengajar, mahma balagha minal ilmi, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut, harisan alal faidati, berkeinginan besar untuk mendapatkan faidah ilmu. Haitsu kanat, dari mana saja faedah ilmu tersebut berasal. Berarti yang menjadi fokusnya itu adalah ingin terus mendapatkan faedah, dari manapun faedah itu berasal. Kemudian beliau melanjutkan, wal hikmatu dhalatul mu'mini. Kalimat hikmah atau ilmu itu merupakan sesuatu yang hilang dari seorang yang beriman. Yaltaqituha haitsu wajadaha. Karena hikmah atau kata-kata hikmah itu sesuatu yang hilang dari seorang yang beriman, maka dimanapun dia menemukannya, dia akan memungutnya. Artinya yang menjadi fokus itu adalah hikmah itu. Dimanapun dia temukan, dia akan memungutnya. Karena itu adalah sesuatu yang hilang ya dari seorang yang beriman. Kita jika memiliki harta yang berharga, kemudian hilang. Ya, ketika dimanapun kita menemukannya, kita pasti akan memungutnya. Ya, kalimat ini itu ya disandarkan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'mini, cukup masyhur. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai derajat hadis tersebut. Wa hadza innama yatimmu idza ta'allama wastafada mimman huwa dunahu. Dan sikap ini, sikap seorang pengajar yang dia itu akan mengambil ilmu dari mana saja. Faedah atau hikmah dari mana saja, itu hanya akan sempurna ketika seorang pengajar atau ulama itu belajar dan juga mengambil faedah dari seseorang yang tingkatannya itu ada di bawah pengajar tersebut. Fi sinnin, ya, misalnya dari segi usia, artinya seorang pengajar itu jangan sampai enggan untuk belajar dari orang yang lebih muda darinya. Au nasabin, atau dari sisi keturunan, nasab. Au syuhratin. Au syuhratin, atau berada di bawahnya dari sisi popularitas, kemasyhuran. Au fi ilmin akhara huwa aqwa bihi minhu. Ataupun pada ilmu yang lain yang ya, ulama atau pengajar atau ustadz tersebut itu lebih kuat ya, pemahamannya dibanding orang tersebut. Maka di sini kita diajarkan bahwa seorang pengajar itu jangan sampai enggan atau sombong untuk mengambil faedah atau ilmu dari orang-orang yang tingkatannya baik dari usia, ya, nasab, popularitas, atau ilmu yang lain itu lebih di bawahnya. Qala Syu'aibu binu Abi Hamzata. Ya, berkata Syu'aib bin Abu Hamzah, rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, wa kana min kibarin nasi. Dan pada saat itu beliau termasuk seseorang yang senior, ya, ulama senior. Beliau mengatakan, Rafaqatu Az-Zuhriya ila Makkata. Ya, saya menemani Az-Zuhri, rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang tabi'in. Ya, beliau menemani, atau saya, yaitu Syu'aib bin Abi Hamzah itu menemani Az-Zuhri ke Mekkah. Fakuntu adarusu ana wa huwal Qur'anu jami'an. Dan pada saat itu saya belajar Al-Qur'an. Ya, bersama Az-Zuhri bersama-sama. Nah, mengapa kisah ini dibawakan di sini? Wallahu a'lam. Kita mengetahui bahwa Syu'aib bin Abu Hamzah itu adalah seorang perawi hadis. Beliau meriwayatkan dari guru beliau yaitu Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri itu adalah guru beliau. Ya, Az-Zuhri seorang tabi'in. Kemudian Syu'aib bin Abu Hamzah itu seorang tabi'ut tabi'in. Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka berdua, ya rahimahumallahu, itu pernah belajar Al-Quran bersama. Ini menunjukkan kedekatan beliau berdua. Dan kita tahu bahwa Az-Zuhri itu adalah guru dari Syu'aib bin Abu Hamzah. Namun itu tidak menghalangi beliau untuk belajar Al-Quran bersama dengan murid beliau, rahimahumallahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffazi, Ya, ini kitab mengenai perawi, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata Yahda wa Isrina wa Mi'ataini pada halaman 221. Kita kembali ke atas. Wa qala Abdul Aziz ibn Abi Hazimin. Yang berkata Abdul Aziz ibn Abi Hazim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Sami'tu Abi yaqulu. Saya mendengar ayah saya mengatakan. Ayah beliau berarti adalah Abu Hazim. Beliau adalah Salamah bin Dinar, seorang tabi'in. Berarti ini mengatakan atau menginformasikan keadaan pada masa itu, pada generasi tabi'in. Al-ulama'u kanu fima madha minaz zamani. Para ulama, ya, pada zaman yang lampau, idza laqiyal 'alima man huwa fauqahu fil 'ilmi. Ya, jika para ulama terdahulu tersebut, itu jika bertemu dengan seorang ulama yang keilmuannya itu ada di atasnya. Kana dzalika yaumu ghani, kana dzalika yauma ghanimatin. Maka hari ketika seorang ulama bertemu dengan ulama yang keilmuannya lebih tinggi, itu adalah yaumu ghanimah. Ya, ghanimah itu secara harfiah itu rampasan perang, namun di sini bisa dikatakan bahwa itu adalah hari keberuntungannya, atau hari yang berfaedah bagi seorang ulama itu, ketika bertemu dengan ulama yang keilmuannya lebih tinggi. Hari yang beruntung karena mendapatkan banyak faedah. Wa idza laqiya man huwa mithluhu dzakarahu. Dan jika ulama tersebut, ya, atau para ulama di masa yang lampau, itu bertemu dengan ulama lain yang keilmuannya setara, dzakarahu, maka mereka akan berdiskusi. Ya, berdiskusi mengenai ilmu. Ya, karena keilmuannya setara, maka biasanya dapat dilakukan diskusi. Wa idza laqiya man huwa dunahu lam yazhu alaihi. Nah, ini yang penting. Dan jika ulama terdahulu, ya, itu bertemu dengan seseorang yang keilmuannya itu ada di bawahnya, maka dia tidak akan sombong di hadapan orang tersebut. Ini adalah kaidah, ya, atau akhlak yang mulia seorang ulama. Ya. Hatta kana hadza zamanu. Ya, sampailah pada zaman ini. Nah, zaman ini yang dimaksud itu adalah zamannya Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, berarti zaman tabi'in. Ya, masih dalam generasi keemasan Islam. Fasara ar-rajulu ya'ibu man huwa fauqahu. Nah, ini pada masa tabi'in sudah ada. Di mana seorang laki-laki itu justru banyak mengkritik dan mencela ulama yang keilmuannya ada di atasnya. Jadi bisa jadi seorang laki, ya, melihat atau seseorang itu melihat ulama yang keilmuannya jauh di atasnya. Justru dia banyak mengkritik dan mencela. Ibtigha'a an yanqati'a minhu. Ya, dengan harapan apa kok ada ulama justru banyak dicela? Berharap bahwa orang-orang itu tidak lagi mengambil ilmu darinya. Ya, memutus proses pembelajaran dari ulama tersebut. Hatta yaronnasu annahu laisa bihi hajatun ilaihi. Jadi orang tersebut terus mencela para ulama, ya, yang keilmuannya tinggi itu dengan harapan ya tidak ada lagi yang mengambil ilmu dari ulama tersebut. Sampai-sampai manusia itu akan berpendapat bahwa mereka itu tidak lagi membutuhkan ulama tersebut. Tidak lagi membutuhkan ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut. Perhatikan, ternyata pada zaman tabi'in itu sudah ada orang yang seperti itu. Mencela ulama, berharap manusia itu tidak lagi mengambil ilmu darinya. Kemudian, وَلَا يُذَاكِرُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ. Dan pada zaman tabi'in sudah ada seseorang yang enggan untuk berdiskusi dengan seseorang yang keilmuannya setara. Ya, sudah enggan untuk berdiskusi, untuk berbicara, untuk berbincang. Kemudian, وَيَزْهَا عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ. Dan juga ada laki-laki yang ya, sombong terhadap orang yang keilmuannya ada di bawahnya. Fahalakan nasu. Ya, maka rusak atau binasalah manusia. Ya, kalau dengan ulama sudah tidak menghormati, dengan harapan tidak lagi diambil ilmunya, tidak mau berdiskusi dengan yang setara ilmunya, dan juga sombong terhadap orang yang ilmunya di bawahnya. Maka tidak lagi dihormati ilmu. Maka akan binasa dan rusaklah manusia. Padahal itu di zaman tabi'in. Dan kita bisa melihat di zaman kita sekarang ini. Keadaannya tentu lebih parah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ya, buah karya Ibnu Abdilbar rahimahullahu ta'ala al-Mujallada Thaniyah. Pada jilid kedua, Safhata Khomsina wa Mi'ataini, pada halaman 250. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Khalil bin Ahmad, dan berkata al-Khalil bin Ahmad, rahimahullahu ta'ala, beliau sering dikenal dengan al-Khalil al-Farahidi, seorang ulama nahwu. Beliau mengatakan, ayyami arba'atun. Hari-hariku itu dapat dibagi menjadi empat. Yaumun akhruju fa'alqa fihi man huwa a'lamu minni. Yang pertama adalah hari di mana aku keluar. Ya. Kemudian aku bertemu dengan seseorang yang lebih berilmu dariku. Fa ata'allamu minhu. Maka kemudian saya mengambil ilmu dari orang tersebut, belajar darinya. Fadzaka yaumu faidati wa ghanimati. Maka hari tersebut itu adalah hari yang berfaedah bagiku dan merupakan hari keberuntunganku. Kemudian yang kedua, wa yaumun akhruju fa'alqa fihi man ana a'lamu minhu. Yang kedua adalah hari di mana aku keluar dari rumah, kemudian aku bertemu di dalam hari tersebut, bertemu dengan seseorang yang saya itu lebih berilmu darinya. Artinya orang tersebut keilmuannya di bawah Al-Khalil bin Ahmad. Maka apa yang beliau lakukan? Fa'u'allimuhu. Maka aku mengajarkan ilmu kepada orang tersebut. Fadzaka yaumu ajri. Maka hari itu adalah hari ganjaran bagiku. Ya, hari yang menjadi pahala bagiku. Kemudian yang ketiga, wa yaumun akhruju fa'alqa fihi man huwa mithli. Hari di mana aku keluar dari rumah, kemudian ya, aku bertemu dengan seseorang yang keilmuannya setara denganku. Fa'udhakiruhu. Maka kemudian saya berdiskusi dengan orang tersebut. Fadhaka yaumu darsi. Maka hari itu adalah hari di mana saya belajar, ya, hari pelajaranku. Kemudian yang keempat, wa yaumun akhruju fihi. yaitu hari di mana aku keluar dari rumah pada hari tersebut. Fa'alqa man huwa duni wa huwa yara annahu fauqi. Ya. Ini juga ada orang seperti ini di masa sekarang. Kemudian beliau atau saya bertemu dengan seseorang yang sebetulnya keilmuannya itu ada di bawahku. Akan tetapi dia merasa bahwa keilmuannya itu ada di atasku. Ya, jadi secara hakikat sebetulnya Al-Khalil bin Ahmad itu lebih berilmu. Tetapi orang tersebut menyangka bahwa dia itu lebih berilmu dari Al-Khalil bin Ahmad. Ya, sekarang pun ada orang-orang seperti itu. Ya, semoga kita tidak menjadi golongan orang yang demikian. Fala ukallimuhu. Ya, maka pada saat itu saya tidak ingin kemudian berbicara dengannya. Ya, menghabiskan waktu untuk berbicara dengan orang yang merasa bahwa dia itu berilmu. Ya, padahal sebetulnya tidak. Wa aja'aluhu yauma rohati. Maka hari tersebut aku jadikan sebagai hari istirahatku. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat juga di Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Buah karya Ibnu Abdil Bar Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Khomsin wa Thalathina wa Khomsi Mi'atin pada halaman 535. Wa qala syaykhu Abdurrahmani As-Sya'diyu. Dan berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sya'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Ruju'ul mu'allimi ila fahmil muta'allimi. Rujuknya atau kembalinya seorang pengajar terhadap pemahaman muridnya. Haitsu yakunu aqraba ila shawabi. Yang rujuknya pemahaman tersebut kepada pemahaman murid, yang pada saat itu karena rujuknya itu menjadi lebih dekat kepada kebenaran. Adallu syai'in ala fadilatihi. Itu merupakan perkara yang paling jelas yang menunjukkan akan keutamaan guru tersebut. Artinya seorang guru mungkin mengetahui kebenaran dari muridnya. Kemudian dia rujuk dari pendapatnya, mengikuti pendapat muridnya, yang ternyata itu lebih dekat kepada kebenaran. Maka itu merupakan perkara yang paling jelas yang menunjukkan keutamaan guru tersebut. Wa'uluwi martabatihi. Dan justru menunjukkan akan tingginya kedudukannya. Ya. Terlihat seperti merendah ya, karena mengikuti pendapat murid. Namun itu justru menunjukkan tingginya kedudukannya. Wa husni khuluqihi. Dan juga menunjukkan baiknya akhlaknya, ya mulianya akhlaknya. Wa ikhlasihi lillahi ta'ala. Dan itu juga merupakan perkara yang paling jelas yang menunjukkan keikhlasannya dalam menuntut ilmu. Ya. Ikhlas hanya demi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata kebenarannya dia temukan pada muridnya, ya kemudian beliau rujuk dari pendapat sebelumnya. Wa idza lam yasil ila hadhil hali, ya, akan tetapi jika seorang pengajar, seorang ustad, seorang ulama itu belum mampu mencapai keadaan ini, yaitu mampu untuk mengambil ilmu dari muridnya. Ya kita tahu ini perkara yang tidak mudah. Seorang pengajar itu sudah terbiasa kedudukannya lebih tinggi dari murid, kemudian harus mengambil ilmu dari murid itu bukan perkara yang mudah. Ya, kalau belum mampu bagaimana? Falyu'awwid nafsahu dzalika. Ya maka hendaknya pengajar itu membiasakan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Membiasakan diri kalau melihat kebenaran dari muridnya, ya maka jangan ragu untuk rujuk dari pendapatnya. Falyatamarran alaihi. Ya, dan hendaknya dia melatih dirinya untuk melakukan hal tersebut. Ya, harus membiasakan diri dan berlatih. Mengapa? Fa innal muzawalati tu'til malakati. Karena banyak melakukan praktik itu akan memberikan keterampilan. Ya mungkin kita tahu teorinya. Ya bahwa seorang guru ya harus berbesar hati kalau melihat muridnya benar. Kemudian harus rujuk pada kebenaran. Namun itu bukan perkara yang mudah. Dia harus membiasakan diri, melatih, dan juga praktik. Karena praktik itulah yang akan memberikan keterampilan. Kemudian, wattamrinatu turaqqi sahibaha lidarajil kamalati. Dan juga banyak latihan itu akan mengangkat derajat pelakunya menuju tangga kesempurnaan. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di Al-Fatawa As-Si'diyatu. Ya, Safhata Ihda wa Mi'atin pada halaman 101. Kita kembali ke atas. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Bal yahrisu 'alal fa'idati mimman kanat 'indahu wa in kana dunahu fi jami'i hadza. Ya, bahkan hendaknya seorang pengajar itu bersungguh-sungguh untuk mengambil faedah dari ya orang yang atau mengambil faedah dari apa yang dia miliki. Ya yang mungkin berada di dekatnya walaupun dia, orang tersebut, itu ada di bawahnya dari seluruh segi tersebut. Tadi misalnya dari umur, ya dari agama, dari keilmuan, ya kemudian juga dari keterkenalan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan penggalan ini, li'annal ilma yastada'i tawadu'a liman ta'allamahu. Karena yang namanya ilmu itu menuntut sikap rendah hati dari orang yang mempelajarinya. Ya, jadi ilmu itu ya ada yang mengatakan bahwa mengalir. Ya, mengalir dari atas ke bawah. Maka ini menuntut atau memerlukan seseorang itu menjadi rendah hati. Ya, jika dia ingin mempelajarinya. Kemudian wattakabburu yunafihi. Dan kita mengetahui bahwa sikap sombong, ya sikap takabur, sombong itu bertentangan dengan ilmu. Ya, karena ilmu itu memerlukan sikap rendah hati. Fattawadu'u lil ilmi rif'atun. Maka merendahkan hati untuk mendapatkan ilmu itu bukan sesuatu yang rendah, tapi rif'atun, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung. Kemudian, wadzullu fi talabihi izzun. Dan merendahkan diri untuk mendapatkan ilmu, itu juga adalah kemuliaan. Ya, sama sekali bukan kehinaan. Wataqaddama qawlu Abi Hazimin. Dan telah berlalu ucapan dari Abu Hazim. Rahimahullahu ta'ala. La yakunul alimu aliman. Ya, tidaklah seseorang itu menjadi ulama atau pengajar atau ustadz sejati. Hatta yakuna fihi thalathu khisalin. Hingga ada padanya itu tiga watak. Apa itu? Yang pertama, la yahqiru man dunahu fil ilmi, dia tidak merendahkan orang yang keilmuannya ada di bawahnya, wa la yahsudu man fauqahu, dan dia tidak merasa hasad pada orang yang keilmuannya ada di atasnya, wa la ya'khudhu ala ilmihi dunya, dan dia tidak mengambil dunia, ya, atau tidak menjadikan dunia itu tujuan utama dari dia itu menuntut ilmu. Ya, maka yang menjadi syahid di sini wala yahqiru man dunahu fil ilmi. Ya, tidak merendahkan orang yang keilmuannya ada di bawahnya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Tahdzibul Kamal, ya. Buah karya Jamaluddin Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Hadiya Asyara pada jilid ke-11, Safhata Sittin wa Sabaina wa Mi'ataini, pada halaman 276. Kemudian Al-Adabus Syar'iyyatu, ya, buah karya Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Thaniya pada jilid ke-2, Safhata Khamsin wa Arba'ina, pada halaman 45. Kita kembali ke atas. Kana yuqalu, ya, dahulu dikatakan, Allim ilmaka man yajahalu, ya, ajarkanlah ilmumu kepada orang yang tidak mengetahui. Wa ta'allam mimman ya'lamu, dan belajarlah, ambillah ilmu dari orang yang mengetahui. Fa innaka idza fa'alta dzalika 'alimta ma jahilta. Maka sesungguhnya jika engkau melakukan hal tersebut, engkau akan mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ya, maka jika engkau melakukan hal tersebut, engkau akan mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Wa hafizta ma 'alimta. Dan engkau akan menjaga, ya, atau memelihara apa yang telah engkau ketahui. Kita lihat catatan kaki. Ini ada pada Uyunul Akhbari, ya. Atau maaf, tadi Al-Adabu Syar'iyah itu buah karya Abu Abdullah bin Muflih Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Yang Uyunul Akhbar inilah yang buah karya Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Al-Thalithu, karakter ketiga yang seharusnya, atau adab ketiga yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengajar, adamul hayai minas su'ali, yaitu tidak malu untuk bertanya. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa alla yastahya, ya, yastahyi, kalau mansub bisa yastahyiya atau yastahya. Wa alla yastahya minas su'ali amma lam ya'lam. Hendaknya dia tidak malu untuk bertanya perkara yang dia tidak ketahui. Ruwiya an amiril mu'minina Umar radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Barang siapa yang malu wajahnya, maka ilmunya juga akan malu. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu At-Tirmidzi fi sunanihi. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam sunan beliau. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata 33 wa mi'atin, pada halaman 133. Wal-Baihaqiyu fil Madkhali, dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Madkhal. Kemudian Safhata 48, pada halaman 408. Kita kembali ke atas. Wa'an Mujahidin, dan diriwayatkan dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Tidak akan dapat memperoleh ilmu orang yang malu dan juga orang yang sombong. Ya, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Tidak akan dapat memperoleh ilmu orang yang pemalu dan juga orang yang sombong. Kita lihat catatan kaki, Al-Laqahul Bukhariyu fi sahihihi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahih beliau, tapi dalam bentuk mu'allak. Ya, berarti ada yang dihilangkan sanatnya. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata 28 wa mi'ataini, pada halaman 228. Fathul Bari, ini dapat dilihat di Fathul Bari. Wa wasalahu Abu Nu'aimin fil hilyati. Akan tetapi Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala menyambungnya, artinya menyebutkan sanatnya. Dibuat menjadi mausul. Dalam kitab beliau Al-Hilyah. Al-Mujallada Thalitha pada jilid ketiga. Safhata Saba'in wa Thamanina wa Mi'ataini. Pada halaman 287. Bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari. Ya, dibuat mausul, ya, bersambung dengan sanad yang sahih menurut syarat Al-Imam Al-Bukhari. Qalahul Hafidhu. Ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wangdur dapat dilihat di kitab beliau Taghliqut Ta'liqi. Dalam kitab Ibnu Hajar yaitu Taghliqut Ta'liq Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua Safhata Thalathin wa Tis'ina pada halaman 93. Kita kembali ke atas. Wa fihi hasun ala tarkil hayai. Di dalam penggalan ini itu terdapat anjuran untuk meninggalkan rasa malu. Wal bu'di anil ajzi wat takabburi fi talabil ilmi. Dan juga menjauhkan diri, ya, anjuran untuk menjauhkan diri dari merasa lemah atau tidak berdaya dan juga sombong ketika menuntut ilmu. Mengapa? Li'anna kullan minhuma yu'thiru ala talabi. Karena keduanya, yaitu malu, ya, kemudian merasa lemah dan juga sombong ketika menuntut ilmu, itu akan memberikan pengaruh dalam proses menuntut ilmu. Wa yu'addi ila qillati tahsili. Dan rasa malu, ya, kemudian lemah dan sombong itu akan berakibat sedikitnya ilmu yang diperoleh. Wa yahrimul fa'idata, dan akan menghalangi faedah yang memungkinkan diambil dalam proses menuntut ilmu. Wa qad ja'atil adillatul katsiratu fi madhis su'ali. Dan sungguh telah datang banyak dalil yang menunjukkan akan sanjungan atau pujian dalam bertanya. Ya. Jadi dalam Islam itu bertanya itu merupakan sesuatu yang terpuji, disanjung. Namun kapan itu? Idza kanal muradu minhu attafaqquha fit-tini. Namun jika niat atau maksud dalam pertanyaan tersebut itu adalah untuk dapat memahami agama. Walistifadata minal ulama'i. Dan juga tujuan atau niatnya adalah untuk mengambil faedah dari para ulama. Walizdiyada minal ilmi. Dan jika tujuan bertanya tersebut, itu adalah untuk mengembangkan atau menambah ilmu. Wa ma'rifatal hukmi syar'i lima yahsulu lil mukallafi. Dan jika tujuan dari bertanya tersebut, itu adalah untuk mengetahui hukum syar'i yang berlaku bagi mukallaf. Ya, bagi orang yang dibebani syariat. Maka jika niatnya itu semua, maka bertanya itu adalah terpuji. Jika niatnya untuk memahami agama, mengambil faedah dari ulama, mengembangkan atau menambah ilmu, dan mengetahui hukum syar'i bagi mukallaf. Wa sayati mazidun lihada insya'allahu. Dan akan datang tambahan penjelasan mengenai hal ini insya'allahu ta'ala. Qala Ibnu Syihabin, ya Ibnu Syihab rahimahullahu ta'ala berkata, ya, mungkin yang dimaksud adalah Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Innama hadzal ilmu khazainu. Sesungguhnya ilmu ini itu hanyalah harta yang tersimpan. Ya, harta namun tersimpan, tersembunyi. Wa taftahu hal mas'alatu. Dan yang membuka harta tersimpan itu adalah adanya pertanyaan, ya, atau permasalahan. Terkadang ketika kita mempelajari ilmu, itu kalau kita belum bertemu dengan pertanyaan, kasus, atau contoh ya, contoh soal dan lain sebagainya, kita belum memahaminya. Namun begitu dihadapkan dengan kasus, ya, permasalahan, pertanyaan, kita jadi lebih memahaminya. Wa kana al-Asma'iyyu yunshidu. Ya, dan dahulu al-Asma'i, ya, seorang ulama nahwu, itu berdendang, bernasyid. Apa yang beliau katakan? Shifa'ul 'ama tulus su'ali wa innama dawamul 'ama tulus sukuti 'alal jahli. Obat bagi kebutaan itu adalah banyak bertanya. Dan sesungguhnya hanyalah jika dia akan terus menerus dalam keadaan buta, jika dia terus menerus diam dalam kebodohan. Ini merupakan petunjuk bahwa jika kita tidak tahu, kita itu harus bertanya. Jika terus diam ya dalam kebodohan, ya maka kita akan terus buta. Kita lihat catatan kaki. Yang tadi yang ucapan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala yang innama hadzal ilmu khazainu itu dapat dilihat di Al-Faqihu Al-Mutafaqqihu. Buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Mujallad Tsaniya pada jilid kedua safhata 62 pada halaman 62. Kemudian yang tadi yang ucapan dari atau nasyid tersebut, syair tersebut yang wa shifaul 'ama tadi itu dapat dilihat di Undzur Jami'u Bayanil Ilmi. Dapat dilihat di kitab Jami'u Bayanil Ilmi ya buah karya Ibnu Abdil Bar Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 20 wa 300 pada halaman 320. Wal baitu dan bait tersebut sebetulnya li Bashar bin Burdin. Ya buah karya Bashar bin Burd fi diwanihi yang ada pada diwan beliau. Safhata 30 wa 400 pada halaman 403. Kita kembali ke atas. Hirsu nisa'is sahabati radhiyallahu anhum 'ala su'ali. Ya, kesungguhan para wanita, ya para sahabat wanita, radhiyallahu anhunna, dalam bertanya. Ya, khirsun nisa'is sahabati radhiyallahu anhunna ala su'ali. Kesungguhan para wanita, sahabat, para sahabat wanita, radhiyallahu anhunna, dalam bertanya. Qauluhu. Al-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi beliau mengatakan Warawal Bukhari ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan An Aisyata Ummil Mu'minina radhiyallahu anha. Dari Aisyah ibunda kaum beriman radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan Ni'man nisa'u nisa'ul ansari. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum ansar. Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fit-tini. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk ya, bertafaqquh, berusaha memahami agama ini. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhariyu mu'allaqan bi sighatil jazmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau tapi dalam bentuk mu'allaq. Ya, berarti tidak disebutkan rantai sanatnya. Tapi bi sighatil jazmi dalam bentuk jazm. Ya qalat. Ya, ada pembahasan khusus mengenai hal ini kalau hadis mu'allaq dalam Al-Bukhari tapi sighahnya jazm itu merupakan hadis yang diterima wallahu a'lam. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama safhata 28 wa 200 pada halaman 228 pada Fathul Bari buah karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa wasalahu Muslimun fi sahihihi. Akan tetapi Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam bentuk mausul, ya, bersambung, disebutkan sanatnya dalam sahih beliau. Ya, biraqmi 32 wa 300, pada hadis nomor 32. Kemudian pada al-hadis al-hadiyah wasittina, pada hadis yang ke-61. Kita kembali ke atas. Hadza fihi dalilun ala hirsis sahabati radhiyallahu anhum. Maka ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan kesungguhan, ya, keinginan yang besar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Rijalan wa nisa'an, baik itu sahabat laki-laki maupun sahabat wanita. Alal ilmi, ya, kesungguhannya terhadap ilmu. Wal fiqhi fitini, dan juga kesungguhannya dalam memahami agama ini. Wasu'alil mar'atil muslimati an ahwalihal khassati biha. Dan juga ucapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah, ya, pada saat itu bertanya mengenai keadaan-keadaan yang khusus bagi wanita. Ya, kita tahu bahwa wanita itu memiliki hukum yang berbeda dengan laki-laki, ya, yang khusus bagi wanita. Karena wanita mengalami, ya, haid, kemudian mengalami hamil, ya, kemudian melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya, yang itu tidak dialami oleh laki-laki. Maka untuk mengetahui hukum-hukum tersebut, ya, harus bertanya. Walana fihim uswatun hasanatun. Dan bagi kita itu, ya, terdapat suri tauladan yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Wa fihi dalilun aidan, dan di dalam ucapan Aisyah radhiyallahu anha ini juga terdapat dalil ala annal haya'a la yamna'ul mar'atal muslimata minas su'ali an amri diniha. Yang merupakan dalil bahwa rasa malu itu tidak selayaknya menghalangi seorang wanita muslimah untuk bertanya mengenai perkara agama mereka, yaitu para wanita. Mengapa? لِأَنَّ الْحَيَاءَ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ غَيْرُ مَحْمُودٍ. Ya, karena merasa malu pada perkara agama ini, itu bukan perkara yang terpuji. Kita mengetahui bahwa rasa malu itu secara asalnya itu perkara yang terpuji. Akan tetapi tidak dalam kasus ini. Ya, dalam perkara agama, jika dia tidak tahu, jangan sampai malu. Justru dia harus memberanikan diri untuk bertanya. Karena itu bukan terpuji malu dalam perkara ini. Walidha qalat Ummu Sulaimin radhiyallahu anha. Ya, dan oleh karena itu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, ya, kita tahu beliau adalah istri dari Abu Talhah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, Inna Allaha la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiyahtalamat. Ya, apakah wanita itu wajib maaf. Ya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha beliau bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Inna Allaha la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiyahtalamat. Ya, apakah wanita juga wajib bersuci mandi besar jika dia itu mengalami mimpi basah? Maka kita tahu bahwa ini pertanyaan yang mungkin dianggap memalukan. Ya, apalagi bertanya pada seseorang yang bukan suaminya. Akan tetapi beliau mengetahui bahwa, ya, ilmu, sumber ilmu itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberanikan diri untuk bertanya perkara yang mungkin memalukan dengan mengatakan innallaha la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maka kemudian beliau bertanya perkara yang khusus untuk wanita. Ya, apakah wanita jika mimpi basah itu perlu mandi besar? Ya, al-haditha. Ini merupakan hadith yang kita lihat catatan kaki. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.